semua bisa nyanyi di lagu ini ya. Apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Hirsa, aku persembahkan hidupku untukmu. Telah kurelakan hatiku padamu, namun kau masih bisu tiap seribu bahasa, dan hati kecilku bicara. Coba Surabaya suaranya semua. Semoga waktu akan mengilani sisi harimu yang berkubu. Semoga